Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah. Masih dalam celaan atau larangan tamak. Beliau sebutkan asyraful ghina tarkut tamak ilan nas idla ghina lilladhi tama'. Kata Imam Ibn Hibban, al-ghina, kekayaan atau kecukupan yang paling mulia, karena dia darajat bertingkat-tingkat, tingkat yang paling tinggi, yang paling mulia adalah dengan meninggalkan toma, tidak ambisi terhadap apa yang dimiliki orang. Idla ghina lilladhi toma, karena orang yang berambisi, punya ambisi dunia dan apa yang di tangan orang, tidak akan merasa berkecukupan kapanpun. Gak akan merasa mulia karena terus merasa butuh dan harus menampakkan kebutuhannya kepada orang. Watariku tamak yajma' bihi ghayata syaraf. Maka seorang hamba yang tidak mau ambisi, sungguh dia telah mencapai puncak syaraf, puncak kehormatan. Artinya jadi orang yang paling terhormat, paling mulia. Gak akan orang lain mencela atau membenci dia, karena dia sama sekali tidak menampakkan kebutuhan kepada orang lain, apalagi meminta dan berambisi dari mereka. Dia mencapai puncak kehormatan syaraf. Fatuba liman kana syi'ara qalbihi alwara. Maka bahagialah orang yang syiar pada kalbunya adalah wara. Walam yu'mi basarahu tama, dan dia tidak dibutakan oleh ketamaannya, mata dia tidak dibutakan oleh ambisinya. Karena ambisi memang membutakan orang sehingga dia tidak bisa lagi melihat mana yang berguna, bermanfaat, mana pula yang madharat, terbutakan bahkan terhadap aturan-aturan syariatnya. Dia terbutakan, dia akan berani melanggar dan menyalahi hukum-hukum Allah. Ya, karena semua itu karena tamak, ambisi berlebih pada dirinya. Waman ahabba ayyakuna hurran fala yahwa ma laisa lah. Dan orang, kalau Anda ingin jadi orang merdeka, maka jangan sekali-kali Anda berambisi untuk memiliki dan meraih sesuatu yang tidak Anda punya. Jangan berambisi. li'ana tamak faqr, karena ketamakan kamu kepada sesuatu, kalau sudah ambisi itu kemiskinan padamu, kefakiran. Kama anal ya'as ghina, sebagaimana keputusasaan itu kekayaan, putus asa dari yang di tangan orang. Ini enggak mungkin untuk dia dapati, dan dia tidak ingin, tidak mau mengejar dan tidak mau mencari semua itu. Keputusasaan dari yang di tangan orang itu kekayaan, inti dari kekayaan, hakikat kekayaan di situ. Lawannya tamak menjadi inti dari kemiskinan. Wa man tami'a dzalla wa khada'. Dan orang kalau sudah tamak pasti akan merendah, akan terhina, terkhusus kepada orang yang dia inginkan sesuatu itu darinya. Dia merasa butuh kepada orang itu, tamak untuk mendapati apa yang ada padanya, maka dia siap untuk menghamba, memperbudak dirinya. Karena dengan itu dia bisa meraih apa yang dia inginkan. Kama anna man qana'a affa wastagna. Karena lawannya orang yang qana'ah, merasa berkecukupan, enggak butuh dengan apa yang di tangan orang, dia akan terjaga kehormatan dirinya, dia akan terjaga nama baiknya, enggak akan menghamba, enggak akan memperbudak diri kepada orang lain, wastagna, dan dia berkecukupan. Namanya orang berkecukupan, dia enggak akan butuh ke orang lain. Orang kaya disebut agnia, ghoni, ya karena dia enggak butuh orang lain kan. Ngapain? Uangnya sudah banyak misalnya, kaya materi ini sekarang. Ya dia enggak akan ngejer fulan ke sana, datangi fulan ke situ. Oh, ngapain uangnya banyak? Orang yang melakukan itu datang ke fulan, merengek-rengek ke Alan, mendekat ke fulan, ya, karena dia butuh. Makanya dia sibuk mencari dan mendekat ke orang lain. Nah, oleh karena itu qanaah, orang kalau sudah merasa cukup dengan apa yang Allah beri, dia istighna, akan menjadi kaya. Karena intinya tadi, dia enggak akan butuh kepada orang lain. Apa yang dibawakan atau disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah, ini sesuai dengan athar dari beberapa ulama salaf, antara lain apa yang dinukilkan dari Bishr ibn al-Harith rahimahullah. Beliau katakan, muru'atul qana'ah ashraf min muru'atil badli wal ata'. Kewibawaan kewibawaan karena qana'ah tadi, yang merasa cukup, enggak ambisi, enggak minta, enggak butuh ke orang, itu jauh lebih mulia, kewibawaan yang lebih tinggi derajatnya dibanding kewibawaan karena memberi. Kedua-duanya baik, kedua-duanya wibawa. Kamu kalau ngasih orang, kalau memberi orang, kamu kan berwibawa di mata dia tentunya. Dia akan sungkan, akan malu kepadamu, akan menghormati kamu karena kamu berbuat baik, ngasih, memberi, dan itu kebaikan. Tapi kalau dibanding, kalau ditimbang dengan kewibawaan kamu, dengan kamu qanaah, dengan kamu tidak minta ke orang lain, tidak berambisi pada apa yang mereka miliki, ini akan lebih tinggi kewibawaanmu. Kewibawaanmu karena qanaah, kata Bishr bin Harith, akan lebih tinggi, lebih mulia dan lebih utama. Makanya kata Ibnu Jauzi menukilkan hikayat dari Al-Amri As-Siqti bahwa Imam Bahlul ketika dikeluhkan kepadanya naiknya harga segala sesuatu, pangan, sembako, ini itu, harga pada naik, pada mahal, maka beliau katakan, lau balagat kullu habbah bimithqal la ubali. Ya akhi, kata beliau, kalaupun satu biji gandum harus dibeli dengan senilai 1 gram emas, misalnya karena sangat mahal sekali, naik yang ekstrim, sebiji gandum harganya sama dengan 1 gram emas, aku gak peduli. Na'buduhu kama amarona. Yang penting bagi kita, kita tetap ibadah kepada Allah seperti Allah perintahkan kepada kita. Kita diperintah ibadah, kita diperintah taat, ya kita lakukan. Wa yarzuquna kama wa'adana. Dan Allah akan tetap memberi rizki sebagaimana Allah janjikan kepada kita. Kita tinggal menjalani apa yang Ia perintahkan. Rizki Allah yang atur. Yang memberi rizki kamu di saat harga itu murah, Dia pula yang akan memberi rizki kamu di saat harga itu mahal. Maka gak perlu kamu merengek-rengek ke orang, gak perlu, gak ada gunanya kamu mengeluh ke orang, ini bagaimana harga pada naik, semua pada mahal, ini itu. Yang memberi rezeki kamu kemarin, sebelum segala sesuatu naik dan jadi mahal, Dia pula yang akan memberi rezeki kamu di saat itu semua menjadi mahal. Dan sampai seperti yang beliau katakan, kalaupun sebiji gandum atau beras harus dibeli dengan 1 gram emas, jangan menggantungkan harapanmu kepada makhluk. Ibadahlah tetap kepada Allah seperti Allah perintahkan kepadamu. Juga diriwayatkan dari beberapa a'immah antara lain dari Abu Khalad, bahkan marfu sampai ke Rasulullah SAW dalam Syu'abul Iman Baihaqi, idza ra'aitumur rajul al mu'min qad u'tiya zuhdan fi dunya wa qillata mantiq faqtarabu minhu fa innahu yulqal hikmah. Kalau kamu mendapati seseorang mukmin diberi kepadanya zuhud terhadap dunianya dan qillatu mantik, enggak banyak bicara, enggak kathir kalam, maka dekati dia, jadikan dia orang terdekatmu, orang yang kamu minta nasihat, arahan, nasihat darinya, karena sungguh dia telah diberi hikmah dan terbukti hikmah itu ada padanya, zuhudnya dia dari dunia dan qillatu mantik, tidak banyak bicara, karena tidak ada baiknya orang yang kathir kalam, banyak ngomong kesana kemari, tidak ada baiknya. Demikian pula apa yang dinukilkan dari Ibrahim ibn Adham rahimahullah, law alimal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fi la jaladuna 'alaiha bisuyuf. Kalau saja para raja-raja dunia itu tahu, begitu pula putra mahkota mereka tahu kenikmatan yang kami, yakni para ulama, rasakan, mungkin mereka akan hukum dan siksa kami dengan pedang, dilukai. Ya, karena mereka layaknya ahlu dunia, gak akan mau tersaingi. Melihat yang ini lebih mendapat kenikmatan, lebih dalam kenyamanan, ya mereka akan iri dan gak akan terima. Cuman permasalahannya kenikmatan yang ini abstrak, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Kalau yang materi itu kan kelihatan, ini mobilnya 5, rumahnya 10. Nah, ini kenikmatan kolbu, jiwa dan hatinya yang dalam kenikmatan. Kalau saja itu misalnya materi, kenikmatan yang bisa dilihat oleh raja dan para putra mahkota mereka, niscaya kami ini akan disiksa oleh mereka. Karena mereka tersaingi, gak bisa merasakan dan mendapati seperti yang kami dapati. Ala kulli hal, seperti Ibnu Hibban katakan, begitu sifat orang yang merdeka dan menginginkan kemerdekaan itu. Artinya merdeka dari orang, dari perbudakan kepada manusia. Karena kalau sudah tidak merasa berkecukupan dan tamak, ambisi kepada apa yang tidak dia miliki, pasti dia akan menghamba. Itu pasti. Dia akan menjilat, dia akan rela, na'udzubillah, untuk menggugurkan prinsip-prinsip dasar utama, bahkan agamanya pun siap untuk dia jual belikan, na'udzubillah. Dia akan menghamba. Yang terpenting bagi dia bagaimana dia meraih dan mendapati ambisinya. Maka enggak jadi merdeka. Bukan seperti orang merdeka walaupun dia statusnya bukan budak, tapi akhlak dan wataknya, sifat dan perbuatannya, perbuatan watak budak. Kamu lihat budak bagaimana kepada tuannya, menengadahkan kepala aja gak berani kan, cara dengan menunduk begini, iya tuan, saya nggih, ya, karena dia merasa rendah dan memang posisinya jauh di bawah tuannya yang kaya dan merdeka. Ya begitulah kenyataannya. Orang yang tamak akan menjadi budak di hadapan orang lain, terkhusus orang yang dia inginkan sesuatu itu darinya. Dia akan menghamba, memperbudak diri kepadanya, akan hilang syaraf, kehormatan, kewibawaan, itu semua gak akan ada padanya, hilang semua. Qala rahimahullah, walaqad ansyadanil Quraizi, la khaira fi azmin bighairi rawiyatin wasyakku ajzun in aratta saraha. Tidak ada baiknya suatu azm, suatu tekad, kalau tanpa dibarengi rawiyah. Rawiyah itu ketenangan, tidak gerusak-gerusuk, tidak ngawur, tenang. Baru setelah itu kamu azm, bertekad bulat, bukan tekad tanpa didasari dengan rawiyah. Wasyakku ajzun, dan keraguan itu kelemahan. Kalau kamu ingin tahu, ingin kebebasan. Wal ya'su mimma fata yaqibu raha, dan putus asa, keputusasaan dari sesuatu yang telah lalu atau yang sudah lepas, itu akan membawa ketenangan dalam jiwamu. Karena orang gak akan tenang saat dia belum putus asa dari sesuatu yang terlewat darinya. Sekarang kamu menginginkan sesuatu, apalah begitu, dan lepas dari kamu, sesuatu yang kamu incar, tapi lepas. Nah, ini keduluan orang misalnya, keambil atau apa. Tapi kamu tetap berusaha dan berambisi ingin bagaimana kamu mendapatinya. Kalau seperti itu kamu gak akan tenang. Jiwa kamu gelisah, hati kamu penuh hawas, gahar, berpikir dan ini gak tenang. Tapi kalau kamu putus asa, ya sudah lepas, mau bilang apa. Khair insya Allah, sudah diambil orang, sudah keduluan orang, kamu gak berambisi lagi, akan tenang hatimu. Walarubba matma'atin ta'udu dhabaha, dan terkadang tamak itu menjadi sesembelihan bagimu, artinya membawa kehancuran bagi kamu, menyembelih kamu, karena tamaknya kamu pada sesuatu itu yang akan membuat kamu hancur, binasa. Demikian kata Al-Quraizi. Qala wa ansyadani Ali bin Muhammad al-Bassami, fakunta li amalan dahran li talibihi, faghayyarathu surufud dahri atwara. Fakunta li amalan dahran li talibihi. Kamu menjadi harapan bagiku beberapa waktu bagi orang yang menginginkannya. Tapi kadang kondisi, situasi dan gejolak yang ada bisa merubah segalanya. Ya begitulah manusia dalam hidup. Kamu kadang menginginkan sesuatu tapi terhalang oleh situasi, terkendala oleh keadaan. Ambisi kamu besar memang, tapi kondisi enggak memungkinkan. Situasi dan kondisi, kamu masih punya banyak tanggungan, kamu ada utang, kamu ada ini, ada itu. Maka beberapa perkara yang kamu ambisi padanya enggak bisa kamu lakukan. Saraftu bil ya'si 'indan nafs, atau saraftu bil ya'si 'anhu nafs fan sarafat fama ubali aqamad dahru amsara. Maka menghadapi seperti itu, kata penyair Ali bin Muhammad, ya sudah aku buat diriku putus asa dari semua itu tadi. Bukan putus asa dari rahmat Allah, bukan. Putus asa dalam hal ini baik, terpuji, bagus. Putus asa sudah, enggak akan, enggak perlu dikejar, enggak perlu ambisi. Maka dia pun pergi. Ini perkara-perkara yang kamu inginkan pun menjauh darimu, enggak menjadi beban mental dan pikiran bagi kamu. Kalau seperti itu, waktu kamu enggak akan peduli lagi, mau dia berhenti, mau dia berjalan, terserah. Intinya kamu enggak akan tersiksa, enggak akan tertekan jiwamu karena tidak mendapati apa yang kamu inginkan. Karena tidak tamak, tapi ya'as, berputus asa. Qala wa amba'ana Muhammad ibn al-Muhajir al-Mu'addal, qala haddathana Abdullah ibn Abi Shaybah, qala haddathana Abdullah ibn Marwan, qala haddathana Muhammad ibn Hani al-Ta'i, qala ba'atha Abu al-Aswad al-Dili ila jarin lahu yaqtaridu minhu falam yuqridhu wa'talla alaih wa kana hasan adzan bihi. Qala Abu al-Aswad, Abu al-Aswad ad-Dili pernah mengutus budaknya, biasanya diutus untuk mendatangi tetangganya fulan, tetangga beliau. Ya mungkin diketahui fulan ini tangganya orang kaya, berkecukupan gitu. Sehingga Abu al-Aswad ngirim orang untuk pinjem uang, hutang. Kamu datangi fulan, bilang dari saya Abu al-Aswad, butuh pinjaman uang sekian. Tapi kemudian si tetangga tidak ngasih utangan, gak dikasih, dan nyampaikan alasan mungkin ini itu masih ini. Dan Abu al-Aswad orangnya berbaik sangka kepadanya, sehingga beliau katakan dalam bait-bait syair ini, la tusyiranna nafsa ba'san fa innama ya'isu bijiddin ajizun wa jalidu. Beliau katakan, jangan kamu menampakkan kalau diri kamu itu sedih atau kecewa atau menyesal gitu. Jangan kamu tampakkan ke orang. Dalam kasus ini misalnya, kamu butuh uang memang karena apalah hajat yang kamu hadapi. Saat kemudian tidak diberi, ya jangan kamu menampakkan kemudian kamu kecewa, kamu sedih, kamu ini. Karena yang hidup di muka bumi ini, imma dia itu orang yang lemah, wa illa dia orang yang kuat menghadapi dan melewati masa-masa sulit, melewati keadaan-keadaan yang berat. Kamu ingin jadi yang mana? Orang yang lemah atau orang yang kuat? Tentunya orang berharap, menginginkan jadi orang kuat. Ya jangan tampakkan kecewaan atau kegelisahanmu. Qala wala tatma'anna fi mali jarin likurbihi fa kullu qaribin la yunalu ba'idu. Kemudian kamu juga enggak usah terlalu tamak terhadap harta tetanggamu hanya karena dekat denganmu. Baik itu dekat secara hissi, dekat bahkan mungkin satu tembok, atau dekat secara maknawi. Ini karena itu teman dekat atau apalah hubungan yang cukup dekat. Mungkin bahkan itu kerabat, ada hubungan darah famili denganmu. Gak usah juga, kata Abul Aswad, kamu ambisi untuk bisa mendapat harta darinya. Karena hakikatnya yang dekat pun kalau gak bisa kamu jamah, ya jauh. Apa artinya dekat kalau gak bisa dijamah? Apa bedanya dengan yang jauh? Sekarang kalau ini dekat, bisa kamu jamah, kamu pegang, ya, kamu ambil. Tapi yang di sebelah sana, tisu, atau di lapangan sana, atau di peruliman sana, mana mungkin kamu bisa menjamah? Karena dia jauh. Artinya, yang dekat, tetanggamu atau orang dekatmu, kalau gak bisa kamu mendapati darinya sesuatu yang kamu inginkan, ya gak ada ubahnya, dia itu orang jauh sebetulnya. Apa bedanya? Maka jangan bangga atau jangan kamu keburu senang dan ini karena kedekatan. Dekat kalau gak ada manfaat yang kamu dapati darinya, ya jauh dia berarti. Wa fawwid ilallahil umur fa innama taruhu bi arzakil ibadi jududu. Dan pasrahkan urusanmu semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rizki manusia Allah yang atur tiap waktu. Allah yang bagikan, Allah yang atur. Maka kembalikan kepadanya. Wa kullu yaumin huwa fi sya'n. Kullu yaum huwa fi sya'n. Seperti yang Allah kabarkan tentang dirinya, bahwa tiap hari Allah itu dalam urusan. Artinya dalam urusan mengurusi hamba-hambanya, membagi rizki mereka, menyembuhkan ini yang sakit, mengangkat yang itu, menjatuhkan yang lain, menghidupkan ini, mematikan itu, ngurusi hambanya. Fi sya'n, tiap hari. Dan tidak tersibukkan karena satu urusan dari urusan yang lain. Dan itu menunjukkan kesempurnaan dan kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak mungkin itu ada pada selain Allah. Kullu yaum huwa fi sya'n, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana mungkin kita saja paling ngurusi di rumah berapa sih? Anggap taruh 5 anak kamu misalnya, kebanyakan 5-3 misalnya, atau 2 bahkan, plus istri kamu 1. Kamu sudah mumet. Sebentar istri minta, anu ini LPG habis, tolong belikan, mau masak. Ya akhir, belum juga kamu keluar beli, anak kamu yang 1, bah, pak, ini minta uang butuh beli buku atau apa, titip kalau mau keluar. Yang satunya adiknya sepatuku jebol, belikan sepatu baru. Belum juga keluar satunya, beli obat, kakiku luka, yang satunya baru 3 orang, 5 orang, sudah mumet kepala kita, sudah sesak dada kadang kan. Ya Allah, banyaknya masalah, banyaknya permintaan, banyaknya ini, baru 5 orang. If misalnya kamu ditanggungi tetanggamu juga misalnya, semua beban dan hajat tetanggamu kepadamu, aku juga ini isi kentoken, ini air habis belikan, ini bumbu dapur dan ini dan itu, satu tetangga. Kalau 2 tetangga, kalau 10, 100, 1000, kif itu tiap hari. Berapa jumlah makhluk? Semuanya Allah yang urusi. Semuanya. Dan semua hajat mereka tertuju dan kembali kepada Allah. Kullu yawm huwa fi sya'n. Makanya enggak akan merugi kamu, enggak akan sengsara kalau kamu kembalikan urusanmu kepadanya yang tiap hari dia dalam urusan mengurusi makhluk-makhluknya. Jangan kamu pasrahkan kepada yang lain. Qala wa amba'an al-Qattan biriqqa qala haddatsana al-Marwazi qala sami'tu Ahmad ibn Hanbal yaqul sami'tu ibn Sammak yaqul, kata Imam ibn Sammak, ar-raja hablun fi galbik, harapanmu kepada orang, berharap sesuatu untuk diberi, itu tali yang mengekang hatimu. Wa qaidun fi rijlik, itu pula menjadi tali yang mengikat kedua kakimu. Fa akhrijir raja min galbik yanfaqul qaid min rijlik. Maka kalau kamu ingin terbebas, enggak terikat, enggak terbelenggu seperti itu, lepaskan, buang itu harapan dari hatimu, harapan dari orang atau kepada orang, harapan kepada orang lain untuk dapat apa yang mereka punya. Kamu lepas itu dari hatimu, otomatis akan lepas itu tali belenggu dari kakimu. Kamu akan terbelenggu. Ya layaknya budak tadi, terbelenggu. Kamu gak bebas, gak akan berani. Mulutmu akan tertutup. Untuk bicara dan berani lantang menyampaikan sesuatu. Matamu akan terbutakan. Semuanya karena intinya ini, roja fi galbik, ada harapan tamak dalam hatimu kepada orang. Qala Abu Hatim, maka kata Ibnu Hibban, at-tama' ghuddah fi galbil mar lahu tarafan. Begitulah ambisi itu, tamak, layaknya ghuddah. Ghuddah itu semacam penyakit, a'udzubillah, yang ada dalam hati seorang hamba, semacam kanker. Atau punya 2 ujung, ahaduhuma alqaid fi rijlai wal akhar tab' ala lisani. 2 ujung, yang satu ngikat kedua kakinya seperti tadi, enggak bebas untuk bergerak dan ke sana kemari. Yang ujung lain mengikat lisannya sehingga enggak akan bebas dan berani bicara. Fama damatil uqdah qaimah la tanfaqu rijlah. Selama penyakit itu ada dalam hatimu, yang gak akan lepas tali pengikat yang ada di kakimu. Walayan tikulisano, plus lisan kamu juga gak akan bebas bicara, gak akan berani kamu, karena kamu butuh dan merasa butuh ke orang itu. Kalaupun kamu tahu segala sesuatu darinya, kamu terpaksa diam. Kamu harus menyembunyikannya, gak mungkin kamu angkat. Kalaupun dia serusak-rusaknya orang, sesesat-sesatnya orang, kamu akan tutup mulut. Karena ada kebutuhan kepadanya. Khawatir kalau kamu buka mulut, ya hilang dan lepas harapanmu sudah. Fa idza akhraja tama' min qalbihi infaqal qaid an rijlai. Maka buang tamak itu dari apa yang ada pada orang, buang dari qalbumu, akan terbebas kedua kakimu, lepas belenggunya. Wazalat taba' an lizanih, dan otomatis juga akan lepas ikatan pada lisannya. Fasa'a ila ma syaa wa ghala ma ahab. Kalau sudah seperti itu, dia akan bergerak kemanapun dia suka, kemanapun dia mau, dan akan bicara apapun yang dia inginkan. Bebas. Apa yang menghalangi dia? Dia mau berkata A, dia akan katakan A. Dia ingin bilang B, akan dikatakan B. Mau apa? Gak ada tedeng, gak ada aling-aling. Gak ada yang dia perhitungkan. Karena dia gak butuh orang. Dan memang dia gak terikat dengan orang. Gak ada yang punya hutang jasa atau budi padanya. Jadi orang merdeka, bebas. Kalau enggak, kamu jadi orang bodoh. Sepinter apapun kamu, kamu jadi bodoh. Lisanmu jadi terkunci, kakimu jadi terbelenggu. Dan itulah budak. Tadi itu hakikatnya budak. Wadawa'u zawali tama' anil galb huwa ru'yatul asya'a min maknuniha bidawamil khalwah wa tarqin nas. Obatnya agar hati kamu itu tidak tamak dari yang dimiliki orang, adalah pelajari olehmu hakikat segala sesuatu, hakikat dunia, bahwa kamu diciptakan bukan untuk itu, dunia untuk bekal akhiratmu, bukan untuk kamu berfoya-foya dan bersenang-senang menghabiskan usia kamu untuk dunia. Almuhim kamu pelajari itu, kamu ingat-ingat tujuan dari semua itu, hakikatnya apa. Akan banyak terbantu kamu dengan selalu atau sering berkholwat, menyendiri. Nah, ini introspeksi diri sambil berpikir, bagaimana saya ini, kaif hari-harimu, bagaimana hubunganmu dengan orang. Orang harus punya waktu untuk berkholwat begitu, untuk muhasabah, introspeksi diri, malamkah? Ini waktu yang muhim kamu berikan, ada waktu khusus untuk dirimu sendiri. Watarkin nas, dan di waktu itu pula dia tinggalkan orang. Ini secara umum ya malam paling memungkinkan, saat orang semua pada tidur. Kamu bangun, sholat, witir, tahajud, 3 rakaat, 1 rakaat hatta, sambil kamu muhasabah, sambil kamu pasrah dan menggantungkan, mengembalikan semua itu kepada Allah Rabbul Alamin. Dengan itu kamu akan mudah membersihkan hatimu dari tamak, berambisi kepada apa yang dimiliki orang. Wallahu a'lam. Kelanjutannya insyaallah teman depan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.